Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Antara lain yang pertama, bagaimana cara supaya tidak selalu ada perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga? Ada tiga hal yang mesti diperhatikan dengan baik dalam rangka menjaga hubungan suami istri. Yang pertama adalah at-ta'aruf. At-ta'aruf. At-ta'aruf artinya saling mengenali pasangannya dengan baik. Seorang istri harus betul-betul kenal seperti apa karakter suaminya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri mesti paham. Seorang suami juga mesti paham bagaimana karakter istrinya. Jadi yang pertama harus ada ta'aruf, saling mengenal. Ini salah satu upaya menghindari terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Kalau masing-masing dari pasangan suami dan istri itu sudah saling mengenal, ya, insya Allah sedikit mengurangi terjadinya percekcokan tersebut. Istri tahu apa kebiasaan dan hal-hal yang disukai oleh suaminya, tahu hal-hal yang membuat suaminya marah. Demikian juga sebaliknya, suami akan tahu hal-hal yang disukai oleh istrinya dan perkara-perkara yang mungkin bisa membuat istrinya marah. Nah, itu yang pertama, at-ta'aruf. Kemudian yang kedua adalah at-tafahum. At-tafahum. At-tafahum artinya saling memahami. At-tafahum artinya saling memahami. Komunikasi. Menjalin komunikasi yang baik. Jadi yang pertama saling mengenal, yang kedua menjalin komunikasi yang baik atau at-tafahum. Adanya komunikasi ini perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Dengan komunikasi itu masing-masing dari pasangan bisa saling mengerti, ya, saling memahami. Nah, jadi jalin komunikasi yang baik. Yang terakhir adalah at-takaful. Adalah at-takaful. Maksudnya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Istri bisa menutupi kekurangan suami. Suami juga sama, menutupi kekurangan istrinya. Jadi itulah tiga perkara yang sangat dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang pertama, at-ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, at-tafahum, saling memahami melalui komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, at-takaful, saling melengkapi. Saling melengkapi. Mengenal, memahami, dan melengkapi. Asyiruhunna wa asyiruhunna bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan kepada kaum laki-laki yang dalam hal ini sebagai qawam, sebagai pemimpin, untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Ya. Nah, seorang suami tidak hanya selalu menuntut haknya sebagai suami, tapi juga mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat komunikasi agar hubungan suami istri selalu baik, karena sebagian besar faktor perselisihan adalah karena kurangnya komunikasi. Memang benar, ya. Sebagian percekcokan yang terjadi itu dilatar belakangi oleh kurangnya komunikasi. Makanya tadi ditekankan agar cobalah terbuka, tidak perlu tertutup, ya, tidak perlu tertutup. Nah, sangat disayangkan kalau hidup rumah tangga sudah sekian tahun tetapi saling tertutup. Wah, ini luar biasa ya, bisa mempertahankan rumah tangga sampai sekian tahun dalam keadaan masing-masing dari pasangan suami istri itu tertutup. Nah, jadi apa ya, kalau orang Sunda itu istilahnya awet rajet ya. Awet rajet ya, gitulah istilahnya. Awet rajet. Jadi pernikahan itu cukup awet karena mungkin sudah melewati sekian tahun lamanya, tapi rajet karena selalu banyak hal yang terjadi di dalamnya, gesekan-gesekan, dari gesekan yang ringan sampai gesekan yang paling berat. Tapi tidak ada keluar kalimat cerai wala apa sekalipun, ya. Nah, jadi memang sekali lagi butuh komunikasi terbuka, ya, terbuka. Seorang suami harus faham bahwa istrinya. Dan ini yang sering saya tekankan, bahwa istrinya bukanlah sosok yang maksum. Bukan sosok yang maksum, bukan sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti dia salah. Ya. Pasti dia salah. Apalagi Nabi sudah mengatakan kurang akal dan kurang agama. Ya. Suami macam apa yang tidak pernah paham tentang kondisi istrinya? Udah jelas Nabi mengatakan bahwa istrinya itu kurang akal dan kurang agama. Mengapa tidak sabar menghadapinya? Mengapa tidak sabar menghadapinya? Nah, istri juga harus paham bahwa suami itu bukanlah malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Suami itu bukan malaikat. Jangan pernah membanding-bandingkan suami orang lain dengan suaminya sendiri. Ya. Jangan pernah membandingkan suami orang lain dengan suaminya sendiri. Jangan. Ya. Ketika kamu melihat ada kelebihan dalam diri suami orang lain, ya, maka kamu juga harus meyakini bahwa suamimu punya kelebihan. Dan jangan lupa, yakini pula bahwa suami orang lain itu ada kelemahannya. Sama seperti suamimu yang memiliki kelemahan. Ya. Jadi samalah laki-laki itu. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Nah, karena itu jangan pernah seorang istri membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ya. Yakini bahwa suaminya yang saat ini berada di hadapannya punya kekurangan, sama seperti laki-laki pada umumnya punya kekurangan. Bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi harus saling memahami. Nah, saling tafahum. Ya, terbuka, tidak perlu tertutup. Ya. Nah, seorang wanita yang hidup di samping kita, ini sudah teman hidup kita, suka dan duka. Jadi terbukalah kepadanya. Tidak perlu ada hal yang ditutup-tutupi. Bila seorang istri merasa tidak puas dengan sesuatu dari suaminya, maka bicaralah dengan baik. Ya, bicara dengan baik di waktu yang pas, ya. Di saat suami tidak sedang lelah, di saat suami tidak sedang menghadapi sebuah problem. Jangan. Bicaralah kepada suami di saat santai. Pada saat-saat mesra misalnya. Ya. Bicaralah di situ. Dengan tutur kata yang baik. Nah, demikian juga suami. Bicaralah kepada istrinya dengan mencari waktu yang pas. Ya. Mencari waktu yang pas, yang pembicaraan itu bisa diterima dengan baik. Ya. Memang bagi seorang laki-laki, ya, menjalankan roda rumah tangga itu harus berpolitik. Harus berpolitik. Ya. Harus punya siasah, punya politik, punya kecerdasan. Sehingga apapun yang dilakukan ya bisa membuat istrinya rela. Bisa membuat istrinya ridho. Gitu ya. Nah. Itu barangkali. Kemudian berikutnya, seorang wanita kehilangan suaminya. Apakah selama masa iddahnya ia tidak boleh keluar rumah? Bagaimana jika ia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya? Gak jelas dalam pertanyaan ini yang dimaksud dengan kehilangan itu apa? Kehilangan, apakah kehilangan dalam artian meninggal dunia atau hilang tanpa laratan? Tanpa jejak ya, bukan laratan. Hilang tanpa laratan. Ya nggak apa-apa. Biar yang tidak bahasa Sunda, tidak bisa bahasa Sunda, sedikit-sedikit bisa. Kita ini di Bandung hidupnya. Bandung itu bahasa Sunda ya, maaf-maaf saja. Jadi seorang wanita yang kehilangan suaminya, mungkin meninggal lah ya. Ya. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dalam masa idah. Bukan sama sekali tidak boleh keluar di masa idah tersebut. Boleh ketika ada kebutuhan yang mendesak yang memang menuntut dirinya untuk keluar. Ya. Adapun kalau ditanyakan di sini untuk mencari nafkah anak-anaknya, seandainya dia bisa punya sebuah keahlian, pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah, itu lebih baik. Ya. Atau kalau punya kemampuan modal yang banyak, ya bisa tinggal investasi di seseorang. Dia dalam keadaan tetap menjaga dirinya di dalam rumah. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Intinya tidak boleh keluar kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Kalau sama sekali tidak ada yang bisa dimaksimalkan dalam hal ini, sehingga tetap dia harus keluar dalam rangka mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka hanya sebatas itu saja keluar. Setelah selesai urusannya, misalnya menawarkan sebuah barang ke tetangganya, otomatis dia harus keluar rumah. Dia keluar rumah, menawarkan barang ke tetangganya, ya. Setelah selesai maka mesti harus langsung pulang lagi ke rumah. Nah, seperti itu. Ketika sholat subuh, di pertanyaan yang berikutnya, ketika sholat subuh di bandara, Masya Allah, ketika sholat subuh di bandara, ini ceritanya lagi akan safar, biasanya ke sebuah pulau ya, luar daerah, luar negeri. Ketika sholat subuh di bandara, imamnya membaca doa kunut. Apa yang harus dilakukan makmum? Dalam kurung bukan membaca kunut nazilah. Allahu a'lam, makmum tidak perlu ikut kunut imam. Ya, makmum tidak perlu ikut kunut imam. Walaupun sebagian ada yang berpendapat boleh untuk ikut kunut. Tetapi wallahu a'lam, ya, Syekh Mukbil dan juga yang lainnya dalam hal ini berpendapat untuk tidak mengikuti kunutnya imam. Nah, dan ini tidak masuk dalam kategori menyelisihi imam. Memang ada hadis di mana Nabi SAW mengatakan ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tetapi makna dari hadis ini sudah dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan panjang lebar. Intinya, kalau beda gerakan antara makmum dengan imam, maka tidak masuk dalam kategori itu, menyelisihi imam. Ya. Nah, kalau beda gerakan atau beda misalnya imam tasyahudnya lurus ya telunjuknya, terus makmum menggerak-gerakan, nggak jadi masalah perbedaan tersebut. Atau misalnya imam duduknya iftirash sementara makmum duduknya tawarruk, nggak jadi masalah perbedaan. Ya, yang dikatakan atau yang dimaksud dengan tidak boleh menyelisihi imam itu tidak boleh mendahului imam atau menelambat-lambatkan diri dari imam. Dalam posisi kunut kan semua orang rata-rata dalam keadaan berdiri. Yang tidak boleh itu kalau imam kunut, ente makmum langsung langsung sujud. Kalau ente nunggu bareng, ya diem saja, tetap menunggu imam sampai imam sujud, baru sujud, ini tidak masalah insya Allah. Ya, ini tidak jadi masalah. Nah. Tanya selanjutnya, bagaimana hukum menggunakan cadar bandaran? Cadar bandana ya. Bagaimana hukum menggunakan cadar bandana? Ini ada istilah baru lagi sekarang, cadar bandana. Kalau tempo hari, kalau alam kapan, itu ada istilah cadar butterfly. Ya. Cadar butterfly. Butterfly itu kupu-kupu ya? Ya. Sekarang ada cadar bandana. Walau alam seperti apa cadar bandana? Kalau seandainya modelnya seperti butterfly, ya sama saja secara hukum berarti. Ya. Kalau secara hukum modelnya sama seperti butterfly, maka ya sama saja. Tapi kalau tidak, kalau cuma istilah saja, ya nggak apa-apa. Cuma biasanya ada istilah itu karena ada sesuatu yang baru, kan begitu? Ada istilah karena ada sesuatu yang baru. Ada inovasi biasanya. Ada inovasi baru. Ya. Biasanya kan gitu. Kemudian lahirlah sebuah istilah untuk membedakannya dengan sesuatu yang lumrah, yang sudah biasa beredar, kan begitu? Jadi intinya dilihat seperti apa bentuk cadar tersebut. Kalau memang menarik perhatian seperti halnya butterfly ya, atau ada sesuatu yang aneh misalnya, ya tidak perlulah menggunakan cadar yang seperti itu. Wanita diperintahkan untuk bercadar itu dalam rangka menjaga kesucian dirinya, bukan dalam rangka mencari perhatian orang lain. Ya. Bukan caper, bukan. Apakah ketika sholat harus menggunakan bawahan mukena? Ya, yang pasti bagian kaki yang masih tertutup, ya, entah mukena atau kain yang lain, tidak jadi masalah. Meminjam uang untuk modal usaha dari bank, apakah termasuk riba? Naam, ya, riba. Bukan usahanya, tapi meminjamnya itu loh. Ya, meminjamnya itu. Nah. Kalau seseorang mungkin bisa saja dia berusaha bikin sebuah produk yang halal apa nggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah adalah uangnya ini, hasil pinjam dari bank yang biasanya tetap ya, meskipun berlabel syariah ya, tidak lepas dari muamalah riba atau sistem riba. Nah, masyaallah salam. Bagaimana hukumnya seorang istri jika dinasehati oleh suaminya? Ketika berkumpul bersama ummahat, yang obrolan dan tertawanya terdengar oleh ikhwan yang lain. Kemudian sang istri berdalih, kan aba-aba juga dan ihwa yang lain kadang suaranya terdengar ke tempat umbahan. Kalau suara laki-laki, kalau suara laki-laki memang pada asalnya suara yang keras, suara yang mesti terdengar. Kalau suara laki-laki pelan, ini berbahaya. Apalagi kalau ada nada-nada tertentu dari suaranya, ini sangat berbahaya. Jadi pada asalnya suara laki-laki itu adalah keras dan mesti terdengar kemana mana. Makanya soal minyak wangi saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran bahwa minyak wangi laki-laki itu adalah minyak wangi yang kalau dari segi warna memang tidak mencolok, tapi dari segi bau luar biasa, harus kemana-mana baunya. Ini kriteria minyak wangi laki-laki. Beda dengan minyak wangi perempuan. Kalau minyak wangi perempuan itu, yang mencolok itu warnanya, tapi baunya tidak menjalar kemana mana, cukup dirasakan oleh dirinya sendiri saja dan suaminya, kan gitu. Ya, ini soal minyak wangi. Jadi pada asalnya segala sesuatu yang tampak itu bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Ya, segala sesuatu yang tampak, segala sesuatu yang kelihatan itu bagi laki-laki, karena laki-laki hidupnya di luar rumah, sedangkan wanita itu wakor nafi buyu tikun, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, berarti sifatnya tertutup, sifatnya tersembunyi. Demikian juga soal suara, wanita bukan tidak boleh bersuara, boleh bersuara, masuk setiap hari diem terus atau pakai isyarat, ya entah bagaimana isyaratnya lah, boleh wanita bersuara, tetapi wanita harus lebih berhati-hati di sini dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kenapa? Karena banyak dari kalangan kaum laki-laki yang hatinya marid, yang hatinya sakit. Di dalam Al-Quran disebutkan hati-hati wanita dari laki-laki yang hatinya berpenyakit. Fayat ma'ulladhi fi qalbihi marad. Ya, laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit biasanya, ya, selalu apa istilahnya, memata-matai, betul-betul menelaah setiap keadaan perempuan gitu ya. Setiap keadaan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki yang seperti ini keadaannya, ketika mendengar baru suara wanita saja sudah terfitnah. Baru mendengar suaranya, mudah terfitnah. Nah, oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk berhati-hati dalam bersuara. Bukan tidak boleh bersuara, sekali lagi, karena suara dalam syariat itu, suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat, sama sekali tidak aurat. Boleh terdengar suaranya, boleh, asalkan suara yang terdengar tersebut tidak menimbulkan apa? Fitnah. Makanya diistilahkan dalam Al-Quran dengan tidak mendayu-dayu, ya, dengan tidak mendayu-dayu. Mendayu-dayu itu menarik perhatian dan mencoba untuk apa istilahnya, membuat si pendengar itu tertarik kepadanya, itu. Nah, ini yang harus diwaspadai dari kaum wanita. Ya, ini yang harus diwaspadai. Karena itu wajar kalau seandainya ada suami mengingatkan istrinya, tolong jangan terlalu keras-keras bicaranya. Ya, khawatir ada orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya, khawatir ada orang-orang yang hatinya berpenyakit. Nah, hatinya, pikirannya kotor, misalnya. Ya, pikirannya apa? Kotor, yang baru mendengar suara wanita saja sudah sudah rancinges gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka tepat kalau seandainya suami memberi nasihat kepada istrinya, tolonglah jangan terlalu kencang-kencang ya, terutama ketika banyak kaum laki-laki. Boleh berbicara, tidak jadi masalah berbicara, tapi harus dijaga ya. Karena fitnah itu sesuatu yang kelihatan indah di mata orang-orang jahil. Ya, kelihatan indah di mata orang-orang jahil. Dan fitnah itu datangnya, kalau bagi orang-orang yang jahil, ya, bagi kita yang minim ilmu, datang dalam keadaan membelakang. Sehingga tidak kelihatan wajahnya kayak apa. Beda kalau fitnah itu datang di hadapan para ulama. Fitnah itu akan datang dalam keadaan menghadap, sehingga para ulama tahu boroknya, tahu kejelekannya. Nah ini, maka kita harus lebih berhati-hati di sini. Ya, harus berhati-hati. suatu yang suatu nasihat yang bijak dari seorang suami kepada istrinya untuk jangan terlalu keras-keras, bisik kedengaran sama orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau di lingkungan para wanita tidak jadi masalah, ya di lingkungan para wanita tidak jadi masalah, bahkan tidak sedikit para sahabiyah yang memimpin sholat para wanita. Aisyah pun pernah memimpin sholat, ya tentu bersuara, ya kan, nggak jadi masalah. Bahkan ada sahabiyah yang begitu merdu suaranya, ya begitu merdu suaranya, kemudian baik bacaan Al-Qur'annya, ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memimpin sholat jamaah para wanita, nggak jadi masalah. Nah, jadi mohon hati-hati dan nasihat ini mesti diterima dengan baik. Jangan kemudian balik stick. Ya, jangan kemudian apa juga sama kalau ketawa itu kenceng-kenceng sampai kedengaran sama wanita. Ya memang laki-laki seperti itu. Ya, laki-laki seperti itu. Nah, suaranya harus kedengaran, ya. Suaranya harus kedengaran. Namun bukan berarti kita laki-laki juga kalau tertawa terbahak-bahak, terlalu berlebihan, tidak. Ya. Tetap kita juga harus jaga muru'ah, jaga etika, ya, jaga adab. Nah. Apakah seorang suami wajib menasihati istrinya ketika hal di atas terjadi karena khawatirnya fitnah dari suara wanita? Oh iya, ya kalau dia khawatirkan ada fitnah dari suara wanita, nasihati istrinya. Nah. Selesai. Wallahu ta'ala alam sawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.